Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji dan memperdalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat lebih memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah sampai kepada ayat 63 dari surat Ali Imran dan akan kita lanjutkan ke dalam ayat 64 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innallaha 'alimum bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidza ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Di dalam ayat 63 ini, Allah menjelaskan tentang situasi yang akan terjadi setelah kebenaran-kebenaran itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yang akan terjadi itu adalah fa in tawallau. Akan ada kemungkinan bahwa orang-orang kafir itu akan berpaling, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Kata tawallau itu berasal dari tawalla yatawalla, yang maknanya adalah memalingkan wajah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata tawalla ini yang artinya tadi adalah memalingkan wajah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menolak dari dalam hati saja, akan tetapi juga mereka tampilkan dengan gerakan fisik, yaitu memalingkan wajah mereka. Jadi sudah sempurnalah sikap mereka untuk tidak menerima kebenaran dari Allah dengan cara memalingkan wajah dan juga tidak menerima dalam hati mereka. Fa in tawallau, seandainya mereka itu nanti kelak akan berpaling dari kebenaran itu, fa innallaha 'alimum bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang menarik di sini adalah kenapa Allah menyatakan dengan bil mufsidin? Kenapa Allah tidak mengatakan 'alimum bil kafirin atau 'alimum bil fasikin atau 'alimum bil mutawallin? Ya. Hal ini dikarenakan dengan sikap mereka yang ingkar, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul bahwa ani'budullaha rabbi wa rabbakum, Tuhanku adalah Allah dan Tuhan kamu, bahwa inna hazalahuwal qasasul haq, bahwa seluruh kisah yang disampaikan Allah tentang Nabi Isa adalah merupakan kebenaran, maka yang terjadi adalah terjadinya sikap-sikap merusak akibat keingkaran yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan karena sudah tidak ada lagi keseimbangan antara jiwa dengan gerak. Artinya apa? Allah menurunkan aturannya, syariatnya untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, seimbang antara jiwa dan juga geraknya. Oleh karena itu, di samping keimanan yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka seorang muslim itu harus mau melaksanakan perintahnya berupa salat, puasa, karena itu adalah untuk menyamakan antara keyakinan dan juga gerakan seseorang. Nah, apabila terjadi pengingkaran terhadap seluruh aturan Allah, maka yang terjadi adalah bukan berbuat kemaslahatan untuk manusia, akan tapi yang terjadi adalah berbuat kerusakan dengan melakukan penghancuran, baik itu yang bersifat psikologis maupun yang bersifat kejiwaan. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah mengatakan fa innallaha alimun bil mufsidin, bahwa yang namanya orang kafir itu hanya akan melakukan kerusakan di atas permukaan bumi ini. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ayat ke-64 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang peristiwa orang-orang Yahudi di sekitar Madinah yang mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Ibrahim itu adalah agama mereka itu agama yang diristuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, atau agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang mereka yakini, yaitu orang-orang Yahudi. Sebagaimana di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai, waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Masing-masing orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa agama mereka adalah agama Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, untuk menjelaskan posisi yang terbenar di dari agama Nabi Ibrahim ini, maka Allah mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari, kalau memang kalian menganggap diri kalian benar, mari kita sama-sama berpegang kepada kalimat yang sawa. Apa itu kalimat sawa? Sawa itu adalah kalimatul adli, kalimat yang adil di antara kita dan di antara kamu, yaitu apa? Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Kembali lagi kepada ajaran yang benar, bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan sembahlah Allah dan jangan mensyirikkannya. Nabi Musa juga mengajarkan hal yang sama, sampai kepada Nabi Isa juga mengajarkan hal yang sama, dan itu diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau memang menganggap diri benar, maka Alla na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'a, maka itulah ajaran yang terbenar sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada Ustaz Zainal Arifin yang akan kita harapkan masukan-masukannya dalam kajian ayat 64 ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Saya mencoba untuk melihat kembali ayat 63 dari surah Ali Imran yang kita kaji pada hari ini, untuk kemudian nanti 64. Di sini disebutkan fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi benar sekali, seseorang yang berpaling dari ajaran agama Islam, berpaling dari ajaran yang benar, maka dia sebenarnya akan menjadi perusak. Karena ketika dia tidak berada pada ikatan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang bersamaan dia menjadi terikat dengan ikatan setan. Kalau dia tidak bisa berbuat baik bersama Allah, pasti dia akan berbuat jahat bersama dengan setan. Itu sudah otomatis. Maka kalau sudah setan temannya, maka baik sebaik apapun pasti ada batu di balik udangnya. Pasti tidak murni. Kalaupun tidak berbuat baik, yang tinggal hanyalah pasti perbuatan jahatnya. Nah, maka puncak dari keperbalingan ini adalah tauhid. Orang yang berpaling dari ajaran agama yang benar berarti dia telah merusak tauhid. Artinya dia sudah membuat dunia ini menganut ajaran politeisme. Tuhan yang banyak. Tentu saja Tuhan yang banyak tidak dapat menyelesaikan permasalahan di dunia ini. Kemudian dampak selanjutnya, kalau sudah Tuhan dipermainkan, seperti kaum Yahudi, kita melihat bagaimana kaum Yahudi itu telah mempermainkan Tuhannya. Bahkan Tuhan pernah kalah berperang dengan Nabi Yakub. Di dalam Keluaran Perjanjian Lama itu Alkitab disebutkan bagaimana Tuhan itu kalah dengan Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub, Tuhan harus memberikan gelar nabi kepada Nabi Yakub. Padahal sebenarnya bukan untuk Nabi Yakub, mau dikasih gelar itu kepada Nabi Isa. Atau keterangan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, dalam Al-Qur'an mereka sendiri kita temukan begitu. Tuhan itu miskin dan kamilah orang kaya, kata orang Yahudi kaya. Ini. Jadi kita melihat pengaruh dari ketauhidan yang telah hilang, maka etika pun lepas dari pijakannya. Maka kita menemukan etika dunia ini sudah sangat rusak dan bobrok, karena informatika dan komunikasi yang begitu mudah diakses, maka penyakit baik penyakit moral, baik penyakit kesehatan atau penyakit moral pun tersebar dengan mudahnya. Apa yang terjadi di hari ini bisa saja diakses di seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Namun dampak negatifnya, pornografi yang dilakoni dan di balik layar kita nemui kaum Yahudi itu begitu menyebarkan propaganda itu di seluruh dunia. Dan itu bukan suatu hal yang tidak beralasan, karena Alkitab itu sendiri bagaimana sudah dimasuki mereka dengan program pornografi, dan itu sangat keras terasa di dalam Alkitab, sehingga ada orang mengatakan bahwa Alkitab ini, terutama Perjanjian Lama, tidak layak untuk dibaca oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Karena apa? Begitu tidak normatifnya, dan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali kerjaan oleh kaum Yahudi tadi. Maka baru-baru ini di tahun 2006 kita juga menemukan bagaimana umat Yahudi atau bahkan ada tokoh agama itu menjadi tokoh agama sedangkan dia itu seorang homo. Dan itu dilegalkan di sebuah negara yang menganut hak-hak azazi kemanusiaan. Atas dasar HAM, walaupun dia seorang tokoh agama dan dia dilantik, tapi dia berlaku homo dan itu dia ilegalkan. Di sisi yang lain, poligami yang jelas-jelas itu tidak merusak aturan main, itu dilarang. Dipermasalahkan, ya? Bahkan diperketat aturan mainnya. Tentu saja ini suatu hal yang perlu kita cermati. Mana tahu nanti ini bisa menjadi termasuk orang-orang yang merusak. Walaupun inginnya perbaikan, tapi sebenarnya apa yang dihalalkan Allah itu tidak layak untuk dilarang, dan apa yang dilarang Allah tidak layak juga untuk dihalalkan. Iya, itu mungkin tambahan dari saya tentang fa in tawallau fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Iya. Penjelasan Ustaz Zainal Arifin tadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini umat manusia itu hanya punya dua pilihan. Kalau tidak kebaikan, maka kejahatan. Tidak akan bisa berkumpul dua hal ini dalam satu tempat yang sama. Artinya, satu sama lain saling berusaha untuk menempati posisi yang lain. Apabila kita berbuat kebaikan, maka kejahatan itu akan sirna. Apabila kita melakukan kejahatan, jadi jangan harap kebaikan itu akan ada. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Ustaz Zainal Arifin tadi. Kemudian di dalam ayat 64 ini Allah Subhanahu wa taala juga ada mengatakan wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa yang mensyirikkan Allah. Akan tetapi Allah menyampaikan dengan redaksi ba'duna ba'dan, sebagian kita di antara dan dari sebahagian yang lain. Untuk keterangan ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan suatu ilustrasi yang memberikan kita pemahaman yang cukup baik, bahwa apabila ada sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak, maka ketika si orang tua mengatakan anakku yang pertama akan kuberikan sepeda, anakku yang kedua akan kuberikan buku tulis, dan yang lain akan kuberikan majalah misalnya. Maka dengan kalimat yang lain tadi sudah dapat dipahami bahwa anak yang ketiga itulah yang dimaksud oleh sang ayah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di sini bahwa yang mengambil Tuhan selain Allah itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena apa? Karena memang sudah cukup jelas diketahui dengan penyampaian redaksi ba'duna ba'dan, sebagian kita di antara sebagian lain. Nah, bagaimana apabila fa'in tawallau, seandainya mereka itu masih juga berpaling, fa'kulushhadu bi'anna muslimun, maka saksikanlah bahwa kita termasuk daripada orang yang menyerahkan diri dan meyakinkan tentang apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jelas sekali di dalam ayat 64 ini suatu argumen yang cukup tegas dan jelas mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembawa ajaran kebenaran dari Allah yang menyampaikan Alla na'buda illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu Ustaz Zainal, kalau sekarang ini kita perhatikan ada sebagian pihak yang mencoba untuk menyamakan agama yang ada di dunia ini atas dasar pendapat bahwa semuanya itu berasal dari agama Nabi Ibrahim. Iya. Ya, kalau kita membaca ayat 64 ini jelaslah sudah perbedaan antara mana ajaran yang betul-betul mengikut agama Nabi Ibrahim dan mana yang tidak. Oleh karena itu, konsekuensi pendapat-pendapat tadi yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, semua berasal Nabi Ibrahim, sehingga akhirnya mengatakan boleh kawin beda agama dan kemudian sebagainya, itu semua adalah pendapat-pendapat yang salah, yang tidak sesuai berdasarkan aturan daripada Al-Quran. Ya, benar sekali Ustaz Perdana. Kalau kita lihat di sini bahwa memang semua agama yang dibawa oleh para nabi itu sama. Ya. Nabi Ibrahim mengajak kepada tauhid, Nabi Musa mengajak kepada tauhid, Nabi Isa mengajak kepada tauhid, Nabi Muhammad mengajak kepada tauhid. Semua agama dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad semuanya mengajak kepada agama tauhid. Jadi benar, kembali kepada ajaran agama Nabi Ibrahim sebenarnya kembali kepada ajaran tauhid. Apa yang terjadi di tiga agama besar di muka bumi ini, Islam, Nasrani dan Yahudi, sebenarnya semua sudah berbeda. Islam masih tauhid, sementara Nasrani dengan trinitasnya sampai sekarang belum tuntas dibahas, dan Yahudi dengan ada juga unsur-unsur Uzair bin Allah itu jadi, itu juga masih tentu saja sudah tidak menganut pada ajaran tauhid lagi. Jadi ketika umat Islam atau siapapun mengajak kepada agama Ibrahim, itu tidak lain dan tidak bukan tinggallah satu, yaitu Islam, karena masih tetap berpegang alla na'budu illallah. Ah, itu dia. Tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikkannya. Iya. Para pendengar rahimakumullah, kajian-kajian tadi merupakan satu hal yang sangat menarik yang memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang keterangan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan bi anna muslimun, bahwasanya saksikanlah kami itu adalah orang muslim. Yang dimaksud dengan muslim di sini adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah tanpa harus bingung-bingung untuk memilih mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang benar. Cukup hanya mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, maka orang itu insyaallah akan selamat karena dia sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kajian kita pada hari ini, maka yang paling penting di sini adalah marilah kita sama-sama menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah jalan yang terbaik dan jalan yang paling selamat. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, menjalani kehidupan dalam keadaan beriman, dan mati juga dalam keadaan beriman sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra dan Ustaz Zainal Arifin dari tim Safir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.